بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca soal jawab tentang akidah salah satu karya dari Al-Allamah Ahmad Syihafid bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan beliau telah mengajak kita berbicara tentang dasar-dasar iman. Telah selesai pembahasan beliau tentang rukun iman yang pertama, kemudian masuk kepada rukun iman yang kedua, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak edad banyak yang belum masuk ke masjid. Anak tahfid lebih banyak lagi. Segera, kalau sudah tahu belajar, jangan biasakan keluar. Ya, jangan biasakan keluar tanpa hajat, ada saja yang dikerjakan. Persiapkan kitab-kitabnya dari sebelum berangkat ke masjid. Jadwal kitab sudah ada dan itu sudah berlangsung sekian tahun. Jadi tidak ada alasan mau balik ke pondok, minta kunci. Ya, megang kunci jangan kasih. Barakallahu fikum. Ya, karena semuanya jadwal sudah tertera. Sudah sekian tahun, barakallahu fikum. Demikian juga yang di rumah. Abna tahfid, abna idad. Biasakan menjadi anak yang selalu terikat dengan masjidnya Allah, selalu terkait dengan rumahnya Allah Azza wa Jalla. Yang sampai terkait dengan tempat ngobrol, tempat santai, lapangan dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara salah satu orang yang dianugerahkan naungan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari tidak ada naungan darinya adalah wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Dan yang kedua adalah seseorang yang selalu terkait hatinya dengan rumahnya Allah Azza wa Jalla. Ketika ada panggilan lepas, semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam hidupnya, yang ada adalah memenuhi panggilan Allah dari rumahnya. Ini qalbun mu'allakum bil masajid. Dan dia gemar di rumah Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam bentuk ketaatan, barakallahu fikum. Ya. Jadi ya abna'i, ayo menjadi orang yang masuk di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam tersebut yang selalu tumbuh berkembang fi ta'atillah dalam beribadah kepada Allah dan pemuda yang selalu terkait dengan rumahnya Allah Azza wa Jalla. Karena semuanya kita tahu tidak ada tempat yang terbaik di muka bumi ini kecuali di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Maka di saat yang memiliki rumah memanggil kita, tidak ada itu rumah kita di dunia. Ya, jangan main, jangan ini, santai, segera. Barakallahu fikum. Kita langsungkan qala rahimahullah, ma dalilul imani bil kutubi? Mana dalil yang menjelaskan keimanan beriman kepada kitab-kitab? Al-jawab, adillatuhu katsiratun. Dalilnya sangat banyak. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi unzila min qabl. Dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai segenap orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada kitab yang telah diturunkan atas Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakan oleh kalian, di saat mereka mengatakan waqalu, ya orang-orang Yahudi dan Nasara mengajak untuk masuk ke dalam barqalafikum agama mereka, ya waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu, masuklah kalian ke Yahudi, jadilah kalian orang-orang Yahudi atau Nasara, kalian mendapatkan petunjuk. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengatakan di hadapan mereka, qulu amanna billah. Katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbab. Dan kami beriman, ini umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, dan kami beriman kepada Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yang diturunkan kepada Nabi Ismail, berarti ada, ya, kepada Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, dan cucu-cucunya. Berarti kitab itu banyak, barakallahu fikum. Ya, mengimani apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan cucu-cucu. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa saja yang diberikan para nabi yang datang dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak akan membeda-bedakan siapapun dari mereka. Ini ucapan orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Ya, mengimani kepada apapun yang diturunkan kepada para nabi dan rasul Allah Azza wa Jalla. Al-ayat wa wal-ayati wa ghairuha kathir. ayat-ayat dan juga selainnya sangat banyak. Wa yakfi fi dzalika qauluhu ta'ala dalam surat-surat Asy-Syura. Cukup sesungguhnya bagi kita sebuah ayat yang mengatakan Allah berfirman, wa qul amantu bima anzalallahu min kitabi. Katakan, aku beriman dengan apa yang Allah turunkan min kitabin. Kitab adalah isim nakirah, artinya semua kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian ulama kita menjelaskan bahwa rasul-rasulnya Allah sampai ratusan, 400-an apa ribuan ya. Ada yang ingat barakallahu fikum? Ya. Saking banyaknya yang kita ketahui dan disebutkan di dalam Al-Qur'an barakallahu fikum, ya, yang kita pelajari ada 25 para rasul. Dari dulu kita sudah diajari 25 para rasul. Ya. Barakallahu fikum. Banyak rahiman wa rahimakumullah yang tidak disebutkan. Nah, kepada mereka Allah turunkan wahyu. Allah sampaikan kitab, suhuf. Makanya cukup kata beliau apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, wa qul amantu bima anzalallah min kitabin, dari kitab. Kemudian beliau mengatakan as-su'al, hal summiyat jami'ul kutubi fil Qur'an. Apakah semua kitab-kitab di dalam Al-Qur'an itu disebut? Al-jawab, sammallahu minha fil Qur'an. Jawabannya adalah Allah Azza wa Jalla menyebutkan dari kitab-kitab itu sebagian di dalam Al-Qur'an. Minha ay min litab'id. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antaranya di dalam Al-Qur'an. Huwa ay Al-Qur'an, wa Taurat, wal Injil, والزبور وصحف إبراهيم وموسى. Ini yang disebutkan. وذكر الباقي جملة. Dan Allah menyebutkan yang lain secara global. فقال تعالى, Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia Allah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, zat yang maha hidup, zat yang maha kuat, perkasa. Nazzal alaikal kitab, naz'nam. Alaikal kitab bilhaq, musaddiqan lima bayna yadayh. Dia Allah telah menurunkan Al-Kitab bil-haq dengan benar. Perhatikan baik-baik, disebutkan musaddiqan lima baina yadai. Di sini dia syahidnya yang dimaksud. Disebut oleh Allah yang lain secara global. Bahwa Al-Quran itu sebagai musaddiq lima baina yadaihi, apa yang di depannya, sebelumnya. Kemudian Allah sebutkan, wa anzalat Taurat, rinci. Wal Injila, rinci, min qabl, sebelumnya. Maka, dinamakan kitab-kitab itu secara global pada ucapan, pada firman Allah, musaddiqan lima baina yadaihi. Apa makna musaddiq di sini? Dijelaskan barakallahu fikum, al-muzakki laha. Kitab Al-Quran membersihkan, mensucikan kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, apa yang disaksikan oleh Al-Quran bahwa itu adalah dari wahyu, maka harus diterima. Apa yang ditolak dari Al-Quran, fahuwal mardud. Maka ditolak ini maknanya musaddiqan lima baina yadai. Dan Al-Quran al-mutabik laha fi jami'i al-matalibi al-mursalun. Matalib, ay na'am. Kata beliau, barakallahu fikum, matalib allati ittafaqu alaiha al-mursalun. Keberikutnya bahwa Al-Quran itu sesuai dengan segala yang menjadi tuntutan di dalam kitab-kitab sebelumnya, yang itu telah bersepakat atasnya para rasul. Jadi tidak ada perbedaan. Barakallahu fikum. Maksudnya apa yang disepakati semuanya sama. Pada kitab-kitab yang dirincikan, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, atau kitab-kitab yang diturunkan dan disebut secara global, barakallahu fikum, maka Al-Quran itu cocok. Sama barakallahu fikum. Ya, di mana para rasul sepakat padanya. Dan menjadi saksi, wahia syahidah. Semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, baik yang disebutkan secara rinci, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, atau tidak disebutkan, disebutkan secara global, maka semua kitab-kitab itu syahidatun lahu bisidqi, mempersaksikan tentang kebenaran Al-Quran. Ya. Semua kitab-kitab barakallahu fikum menjadi syahidah, saksi terhadap kebenaran, kejujuran Al-Quran. Satu catatan yang sangat penting dari beliau juga, Ahlul Kitab, Yahudi, Nasara, tidak akan memungkinkan, tidak mungkin mereka membenarkan kitab-kitab mereka itu, tidak mungkin. Mereka akan mampu membenarkan kitab-kitab mereka itu, kecuali dengan beriman kepada Al-Quranul Karim. Tidak akan mampu. Ya. Mereka tidak akan mampu mencapai kebenaran yang terdapat di dalam kitab-kitab. Apakah namanya sekarang perjanjian lama, perjanjian baru, Bible, apa saja, apalagi. Ya. Tidak akan mampu mereka sampai kepada kebenaran kitab-kitab mereka itu, kecuali melalui Al-Quran. Inilah yang dimaksud Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadai. Ya. Pembenar terhadap apa yang ada di depannya. Ai sebelum datangnya Al-Quran. Al-Quran yang membenarkan semuanya. Hatta orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, tidak akan sampai kepada tingkat membenarkan kitab-kitab mereka sampai mereka beriman kepada Al-Quranul Karim. Ini makna musaddiqan lima baina yadai, seperti yang jelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita langsungkan, wa qala ta'ala, contoh di dalam firman Allah yang lain, wa atayna Dawuda zabura. Ya, kami berikan kepada Dawud kitab Zabur. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Bukankah, apakah belum diberitakan Ya. Apa yang terdapat dalam suhufnya Musa dan Ibrahim yang alladhi waffa, yang telah menunaikan ya amanah atau perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinah wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasu bil qisti. Sungguh kami telah menurunkan atau mengutus utusan-utusan kami dengan membawa al-bayyinat. Allahu Akbar. Sudah terlalu banyak Allah Azza wa Jalla menegur hambanya. Langsung atau melalui lisannya para nabi dan rasul. Mereka tuding Al-Quran sebagai sihir. Mereka tidak mampu menyainginya. Mereka tuduh Muhammad adalah penyair. Mereka tidak mampu kemudian untuk menjawabnya. Ya. Mereka menuding bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Qur'an itu dari seorang Rumi, Najjar, tukang kayu yang berbangsa Romawi. Semuanya didustakan oleh kenyataan. Tahu mereka ketidaksanggupan mereka untuk menyaingi Al-Quran walaupun ditantang di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa itu bukti. Tapi ketika hati itu adalah ditutupi dengan ar-ran, kalla bal-rana, tidak ada berguna semuanya itu. Coba mereka mencoba meminta sebuah peristiwa yang itu di luar batas kemampuan untuk melakukannya manusia. Mecah bulan, barakallahu fikum, kemudian masuk ya ke lengan, dari lengan beliau kemudian keluar. Permintaan mereka dibuktikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai tanda kebenaran rasulnya yang diutus. Itu pun tidak membawa mereka untuk mengimani itu semua. Ini kalau ron sudah tertutup, barakallahu fikum. Kalau fi qulubihim marad, di dalam hati mereka penyakit, kalau penyakit yang dimaksud penyakitnya munafikin, sama. Adapun kalau penyakitnya yang dimaksud adalah fi qulubihim marad, seorang beriman kemudian punya sakit, penyakit di dalam hatinya, ya ada kemungkinan. Dia bisa tertegur, barakallahu fikum, dan bisa pula tidak tertegur apabila penyakit itu telah menguasai pada dirinya, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh amat sangat mengerikan, hafizani wa hafizakumullah, bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengutus dengan segala cara membuktikan di hadapan hambanya ya ayat-ayat Al-Quran tadi. Begitu juga mukjizat-mukjizat sebagai ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak sanggup. Ya. Untuk kemudian mereka menghadapinya dan tidak sanggup membawa mereka kepada keimanan. Berarti dari dulu, artinya adanya makhluk ini sampai akhir zaman, hidayah itu sangat mahal harganya. Taufik dari Allah Azza wa Jalla sangat mahal harganya, barakallahu fikum. Sehingga siapa saja, kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kalau seseorang sudah mengenyampingkan harga hidayah, mengesampingkan harga taufik dari Allah Azza wa Jalla dengan apapun, apakah dengan kedudukan, dengan dunia, dengan wanita, apa saja, maka sungguh barakallahu fikum, ini namanya orang yang punya cita-cita di dalam hidup rendahan. Ya, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Salah satu diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sang muadzin naik azan, tiba-tiba matanya terbelalak ke seorang wanita. Wah, kepincut hatinya. Muadzin terpikat hatinya. Karena sudah enggak tahan. Cinta apa namanya, Bafaki? Kalau sudah enggak tahan itu pokoknya sudah. Kalau sekiranya ada cor-coran akan ditobrok sama kepalanya. Yang penting bisa tembus. Walaupun ya doror. Kan? Mati di tempat. Tapi ya begitulah gambarannya. Nah seperti ini cinta apa namanya ya? Abu Mundir. Aba, hah? Cinta buta. Kalau Abu Ilda mesti lain dia. Cinta apa Abu Ilda? Hah? Oh. Jawabannya geleng-geleng. Berarti sudah terlalu tinggi. Tidak bisa dilontarkan dengan kata-kata. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an turun. Menemui sang wanita tersebut. Iya. Ternyata wanita itu seorang Nasraniyah. Dan dia siap untuk dinikahi olehnya kalau dia masuk ke dalam Nasrani. Ya karena tadi cinta buta katanya Abu Faqih. Ya sudah siap dia masuk Nasrani. Ya. Setelah masuk barakallahu fikum ke dalam Nasrani. Naik di rumahnya yang ada apa namanya tangga. Jatuh. Dead. Mati. Tewas barakallahu fikum. Nas'alullah salamatul afiyah. Coba. Ya. Jadi kita tidak bisa memperkirakan tentang diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya salah satu upaya kaum Yahudi dan Nasara untuk memikat di saat itu asir. Tawanan-tawanan orang-orang Islam. Arauhu. Mereka perlihatkan wanita cantik. Ya siapa yang tidak kepincut tadi sampai buta matanya karena cinta tadi. Wow, setiap hari lewat. Ya, salah satu caranya. Sampai kemudian merasuk ke dalam hati sang lelaki tersebut. Baru kemudian wanita itu akan siap berkhidmat melayani apa saja. Sampai dengan syarat dia masuk ke dalam agamanya. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa'ala kulli hal. Bahwa kita benar-benar telah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla akan kenyataan hidup. Melalui tanda-tanda kebesarannya. Baik di dalam Al-Quran. Atau di dalam melalui risalah-risalah yang terdahulu. Namun karena sudah hati ini ron. Sudah tertutup. Tidak berguna dan tidak bermanfaat. Ya. Tidak berguna barakallahu fikum. Dan tidak bermanfaat. Kalau orang yang dikatakan penyakit. Ya artinya sakit masih ada kemungkinan. Tapi kalau marot-marotnya munafikin, tidak berguna sedikit pun barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyakuman nasu bil qisti. Allah turunkan ini semua kitab-kitab terdahulu dan terakhir, agar manusia itu bisa menegakkan keadilan buat dirinya lah. Ya. Menegakkan keadilan buat dirinya. Akan bila bermuamalah dia akan bisa menegakkan keadilan dengan wahyu Allah. Tapi kalau orang yang tidak mengerti tentang kitab Al-Quran mau berbuat adil terhadap dirinya enggak akan punya kesanggupan. Ya. Barakallahu fikum, enggak akan punya kesanggupan. Coba saja. Salah satu contoh. Ya, merokok itu sesuatu yang haram hukumnya. Ya. Sesuatu yang haram jelas darar membahayakan fisik. Barakallahu fikum. Sudah nampak darornya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi karena dia sudah mulai menjauh dari bimbingan Al-Quran, mulai menjauh dari orang-orang soleh. Sudah. Dia tidak akan berbuat keset. tidak akan sanggup untuk menegakkan keadilan buat dirinya. Coba kalau dia hadir selalu dalam kesempatan yang Allah bukakan pada dirinya, dia buktikan kalau dia ini tidak akan bisa berbahagia, tidak akan bisa menegakkan keadilan pada hidupnya, apalagi mau berbuat adil terhadap orang lain, istri dan anaknya, dengan tanpa bimbingan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Kita sendiri merasakan, kita sudah belajar Al-Quran dan sunnah, masih banyak pincang. Kepincangannya masih banyak, rijalan wa nisa. Laki-laki, suami, istri, banyak kepincangan kita, barakallahu fikum. Ya? Sehingga kalau istri menuntut, apa sih tuntutannya? Mau apa? Ya, jangan-jangan memang saya pincang, kan begitu? Barakallahu fikum. Begitu sebaliknya. Ya? Jadi tidak akan kita merasakan betapa berat. Sudah kita pelajari, sudah kita kaji. Bagaimana kalau seseorang menjauh dari bimbingannya? Ya, oleh karena itu tentu kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah tidak akan membiarkan saudara kita untuk terjatuh dalam hal yang merusak dirinya sendiri, merusak ilmu yang telah dia pelajari, dia berupaya untuk kemudian menyelamatkan hidupnya, bukan hanya terkait dengan urusan dunia, tetapi dia membantunya benar-benar dari terkait dengan urusan akhiratnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kita berharap dengan upaya kita maksimal, kita mendapatkan keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, bahwa Al-Quran adalah untuk menegakkan, atau manusia itu menegakkan keadilan. Sekali lagi, dia tidak akan bisa sanggup untuk menegakkan keadilan buat dirinya saja kalau dia menjauh dari bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama dzakarallahu minha tafsilan wajaba alaina al-iman bihi tafsila. Maka apa yang disebutkan oleh Allah dari Al-Kitab tersebut, kitab-kitab, secara rinci, wajib atas kita untuk mengimani secara rinci. Wa ma dzakara minha ijmalan wajib alaina al-iman bihi ijmalan. Dan apa yang disebutkan secara global, maka wajib atas kita untuk mengimaninya secara global. Fa naqulu fihi ma amarallahu bihi rasulahu. Kita mengatakan seperti apa yang Allah perintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul amantu bima anzalallah min kitabin. Dan katakan, aku beriman kepada apa yang Allah turunkan min kitab. Jadi kitab dimanapun, kapanpun, kepada siapapun diturunkan, maka masuk di dalam ayat ini, wa qul amantu bima anzalallah min kitabin. Nah. Taib naktafi bihadil qadar. Kita cukupkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.